وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali Allah kumpulkan kita untuk melanjutkan pelajaran kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah Ta'ala wa Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas bagian penutup di mana Syekh membuat jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan sebagian orang, ya, ketika mereka mengatakan bagaimana kami berada dalam kebatilan, sedangkan keteladanan kami adalah, yang menjadi sosok teladan kami adalah Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, yang disepakati keimamannya. Maka kita katakan, jadi masalah Anda menjadikan teladan Anda Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tapi perlu Anda ketahui bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengalami tiga fase. Fase Mu'tazilah, kemudian fase peralihan, baru kemudian fase di mana beliau mengikuti madhabnya Al-Imam Ahmad. Maksudnya, mengikuti akidahnya Al-Imam Ahmad. Nah, kalau kalian ingin mengikuti, maka ikutilah fase terakhir dari kehidupan beliau. Dari kehidupan beliau. Jangan ikuti fase yang di pertengahan. Kemarin juga telah kita jelaskan argumen dari Fadilatul Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Beliau menjelaskan kesalahpahaman sebagian orang, yakni kesalahpahaman kaum Asy'ariyah ketika mengatakan bahwa menetapkan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala bermakna tasybih sehingga harus ditakwil. Maka beliau mengatakan kalau memang tidak boleh bagi seseorang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang terlintas dalam pikirannya tanpa tasbih, maka sesungguhnya apalagi sampai diembel-embeli bahwa itu sebuah kekufuran, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hal tersebut. Artinya apa? Memang dalil-dalil sifat ya sudah dipahami sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak, tapi tanpa tasbih, tanpa penyerupaan. Ya, karena tidak mungkin seseorang ya, yang benar keimanannya, kemudian dia membaca sifat Allah, lalu terlintas padanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Jadi dia tetapkan maknanya, tapi tanpa ada penyerupaan dengan makhluk. Ya. Nah, ini kalau memang berkonsekuensi kesesatan, pasti dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak ada penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hajat itu menuntut untuk dijelaskan. Gimana mungkin nggak dijelaskan? Konsekuensinya kekufuran kok. Ya nggak? Ya, nggak mungkin Nabi SAW kemudian meninggalkan penjelasannya. Karena apa? Konsekuensinya berat. Nah, tapi ternyata Nabi SAW tidak menjelaskannya. Berarti apa? Memang sifat-sifat, ya, ayat-ayat sifat itu, ya, hendaknya dipahami dengan apa? Sesuai dengan zahirnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهمي من في قلبه شيء من الإيمان فهو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. Kata beliau, dan yang benar, tidak diragukan lagi bahwa seorang yang berakal dengan akal yang paling rendah, ya, tidak diragukan lagi bahwa orang yang akalnya paling rendah, dia akan berpikir bahwa setiap sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya atau yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terlintas dalam benak, ya, demikian juga apa yang dipahami oleh hatinya, di mana hatinya sudah ada keimanan, pastilah apa? Tanzih utam an musyabahati syai' min sifatil hawadith. Pastilah tanzih utam. Dia akan terlepas dari musyabahah, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan hawadith, yaitu dengan perkara yang baru, yaitu makhluk. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membaca ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat, ya, tidak akan dia kemudian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini kalau dia beriman. Ya, kalau dia beriman pastilah dia meniadakan keserupaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa hal yunkiru akil anna sabiqa ila fahmi al-mutabadir li kulli akil huwa munafatil khaliq lil makhluq fi dhatihi wa jami'i sifatihi. Demikian juga apakah diingkari oleh seorang yang berakal bahwa yang terlintas dalam pemahaman ya, bagi setiap orang yang berakal adalah menafikan sang khalik dari makhluk fi dhatihi wa jami'i sifatihi, menafikan zat dan sifat-sifatnya. Enggak mungkin. Ya la wallahi la yunkiru dhalika illa mukabir. Enggak ada yang menafikan itu kecuali orang yang sombong. Artinya at-tashbih itu tidak akan terlintas. Demikian juga penafian sifat juga tidak akan terlintas. Maka ketika kita membaca ayat sifat Allah, kemudian yang terlintas kepada kita, oh ini bukan sifat Allah. Suatu hal yang tidak masuk di akal. Paham nggak maksudnya? Ya, dua hal ini nggak mungkin kata beliau. Yang pertama yang tidak mungkin, ketika terlintas sifat itu, kemudian langsung menyamakan itu dengan sifat makhluk. Ini tidak mungkin. Ya, pada benak orang yang berakal. Di benak orang yang berakal, ketika dia tahu ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kemudian dia menyamakannya dengan makhluk. Dengan apa yang terlintas loh ya. Apa yang terlintas di benaknya itu otomatis, secara otomatis mengatakan ini bagi Allah bukan makhluk. Otomatis dia apa? Menafikan keserupaan atau apa? Tamtsil, keserupaan betul antara Allah Rabbuna Azza wa Jal dengan makhluknya. Demikian juga ketika dia membaca sifat-sifat, ayat-ayat tentang sifat yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin lantas dia otomatis meniadakan, oh ini bukan sifat Allah. Padahal ayatnya berbicara tentang sifat Allah. Ya enggak? Yang dilakukan ahli ta'til itu apa? Ketika mereka mendapatkan sifat Allah, mereka tolak. Nah, kemudian ujungnya beda. Ahlu tahrif menyimpangkan maknanya. Kalau lu ta'til seperti al-mu'attilah, orang-orang mu'attilah, orang-orang jahmiyah, langsung dinafikan. Kalau lu tahrif, ditolak, kemudian ditakwil sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan akal mereka. Nah, kedua hal ini nggak mungkin terlintas di benak orang yang beriman. Dua hal tadi. Yang pertama, dia melakukan tasbih. Ketika membaca sifat, dia otomatis sadar bahwa ini sedang berbicara tentang Allah. Nggak mungkin sama makhluk. Ya, ada alarmnya. Kemudian yang kedua, bahwa tidak mungkin kemudian terpikir bagi dia bahwa ayat sifat itu justru menunjukkan penafian sifat. Tak mungkin. Ini kontradiksi. Ya. Maka kemudian wal jahil al-muftari alladhi yaz'umu anna zahir al-ayati sifat la yaliku billah li'annahu kafara li'annahu kufrun wa tashbih. Adapun orang-orang yang bodoh ya, dan suka membuat fitnah, mereka yang mengira bahwa zahirul ayat sifat, zahir dari ayat sifat la yaliku billah, bahwa zahir ayat sifat itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, li'annahu kufrun wa tashbih, karena itu merupakan kekufuran dan penyerupaan. Innama jarra ilaihi dzalika tanjisu qalbihi bi qadari tashbih bainal khaliq wal makhluq. Yang melatar belakangi ini semua karena mereka sudah hatinya sudah terkotori terlebih dahulu bi qadari tashbih bainal khaliq wal makhluq, dengan kotoran-kotoran tashbih antara sang khaliq dengan sang makhluk. Inilah yang menyebabkan mereka menafikan sifat tersebut. Karena ada tasbih dulu di benak mereka. Ya. Kalau orang yang beriman tadi kita katakan apa? Mereka menolak tasbih. Ini berbicara tentang Allah, bukan berbicara tentang makhluknya. Maka tidak akan sama dengan makhluknya. Tapi mereka ini sudah keracunan tasbih. Mengapa mereka melakukan ta'til? Mengapa mereka melakukan tahrif? Karena sudah keracunan tasbih. Ketika melihat ayat-ayat sifat, langsung terpikir di benak mereka, ini adalah seperti sifat makhluk. Inilah yang menyebabkan mereka melakukan ta'til, inilah yang menyebabkan mereka melakukan tahrif. Karena sudah mengasosiasikan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini penyebabnya racun tasbih yang menyebabkan mereka melakukan ta'til dan juga melakukan tahrif. Faham tuh? Ya, jelaskan sekarang. Kalau mereka nggak mikir tasbih, seperti keadaan orang yang tadi, orang yang paling berakal kata Syekh Asyinkiti, nggak akan muncul loh problema-problema seperti ini. Permasalahan ini muncul karena mereka mentasbih terlebih dahulu. Karena menganggap, mengasosiasikan sifat Allah itu sama, maka harus dipalingkan maknanya. Ya, inilah yang menjadi latar belakang mereka. Fa'adahu syu'umu tasbih ila nafi sifatillah. Maka racun-racun tasbih inilah yang membawa mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa adamil iman biha ma'a annahu jalla wa ala walladhi wasafa biha nafsahu. Dan ini juga yang menyebabkan mereka hilang keimanannya dengan sifat-sifat tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mensifati dirinya. Wa kana hadza jahil musyabbihan awwalan wa mu'attilan tsaniyan. Ini kaidah yang sangat bagus, ya. Dengan ini kita paham mengapa bisa terjadi ta'til, bisa menjadi tahrif terhadap sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena tasbih ini. Racun-racun tasbih. Jadi kalau dibikin daurah, racun-racun tasbih. Bagus itu. Kenapa? Karena inilah background terbesar yang menyebabkan kaum Asy'ariyah, ya, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, apa kata beliau di sini, musyabbihan awalan, mu'attilan tsanian. Pertama kali terlintas di benak mereka tasbih, baru kemudian mereka melakukan penolakan terhadap sifat-sifat tersebut. Paham ya? Semakin paham ya? Masya Allah. Qala fartakaba ma la yaliku billah ibtida'an wantiha'an. Maka mereka dari awal dan akhirnya menetapkan sesuatu yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau kana qalbuhu arifan billah kama yanbaghi, mu'adziman lillah kama yanbaghi, zahiran aw tahiran min akdhari tasybih, la kana mutabadir 'indahu as-sabiq ila fahmihi anna wasfallahi ta'ala balighun min al-kamal wal jalal, ma yaqta'u awhama 'ala'ik al-musyabihah bainahu wa baina sifatil makhluqin. Kalau mereka hatinya itu paham tentang Allah sebagaimana yang sudah sepantasnya, sudah seharusnya, kalau hati mereka mu'adziman lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah sepantasnya, sudah seharusnya, tahiran min aqdari tasybih, bersih dari kotoran-kotoran tasybih, maka pastilah yang terbetik di dalam benak mereka bahwa sifat-sifat Allah itu berada pada puncak kesempurnaan. Berada pada puncak kesempurnaan. Ya. Tidak terkotori dengan at-tasbih antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak terkotori. Itu kalau imannya masih bersih. Belum ada racun-racun tasbih pada benak dia. Karena dia tahu, ini ayat berbicara tentang sifat Allah. Allah itu khalik. Tentu berbeda dengan makhluk. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil iman bisifatil kamal wa jalal atsabitah lillah fil Qur'an wa sunnah sahihah. Kalau dia bersih dari tasbih, maka hatinya pun akan siap untuk beriman kepada sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah sahihah. Ya, kapan ini bisa dia menerima, bisa beriman dengan sifat-sifat Allah? Kalau hatinya bersih dari kotoran tasbih dan hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, sudah ditetapkan dalam hatinya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka dengan mudah dia menerima ayat-ayat sifat tadi. Ya. Ini akar permasalahannya. Karena hatinya sudah terkotori dengan tasbih, maka dia tidak bisa menerima sifat-sifat Allah, sehingga harus ditolak atau harus ditakwil. Paham, Tom? Baik. Ma tanzihi tam an musyabahati sifatil khalq ala nahwi qawlihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan tentunya ketika dia tetapkan sifat Allah disertai dengan tanzih utam, pembersihan secara sempurna, an musyabahati sifatil khalq, ya, dari sifat-sifatnya makhluk, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini mengumpulkan dua hal. Yang pertama penafian tasbih, kemudian penetapan sifat. Inilah yang harusnya ada pada hati kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan segala bentuk tasbih dan tamtsil, segala bentuk penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel sebenarnya. Hanya saja mengapa mereka menyimpang? Karena itu sudah keracunan tasbih. Ya. Mereka menganggap setiap ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat itu membawa konsekuensi tasbih sehingga harus ditakwil. Ya. Tapi sesungguhnya kalau mereka buang racun-racun tasbih ini, selesai masalah. Ini sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Selesai. Selesai masalah. Ya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikianlah berakhirlah ucapan Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Sampai di sini ucapan beliau. Ya, ini menjelaskan kebatilan konsep berpikirnya kaum Asy'ariyah. Yang ini juga merupakan pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua. Yang mereka ikuti. Ya. Kemudian beliau menutup jawaban terhadap pertanyaan ini, wal Asy'ari Abul Hasan rahimahullah kana fi akhiri umrihi ala madhhabi ahli sunnah wal hadis. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah di akhir hidupnya beliau berada di atas madhab ahli sunnah wal hadis. Beliau berada di atas madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Apa madhabnya ahli sunnah wal hadis? Huwa itsbatu ma atsbathahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Ini mazhabnya Ahlussunnah, mazhabnya pengikut Al-Imam Ahmad. Ya. Apa mazhab mereka? Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dalam kitabnya, atau yang telah ditetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, tanpa penyimpangan makna, wala ta'til tanpa menolak, wala takyif tanpa visualisasi, ya, wala tamtsil dan tidak mengambil keserupaan, ya, tidak mengambil contoh yang sama dengan sifat-sifat tersebut. Ini mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir kehidupannya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Ibanah. Harusnya mereka mengambil mazhab ini, jangan mengambil fase kedua. Kemudian mereka menisbahkan itu pada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, nahnu Asy'ariyah, kami Asy'ariyah, kami pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi yang diikuti adalah fase keduanya. Harusnya itu kurang komplit mereka. Harusnya kami pengikut Imam Asy'ari pada fase kedua. Harusnya kalau mereka mau jujur. Kenapa? Karena mazhab seseorang itu dilihat dari apa yang dia pegang di akhir kehidupannya. Ya enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu dilihat dari akhirnya. Ya, demikian juga mazhab seseorang yang dijadikan patokan adalah keadaan akhir dari Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan fase kedua. Tapi fase terakhir dari kehidupannya. Maka ini dikritik oleh Asy-Syaikh. Wa madhhabul insan ma qalahu akhiran idza saraha bihasri qawlihi fihi kama hiya al-hal fi Abil Hasan kama yu'lam min kalamhi fil ibanah. Madhab seseorang itu dilihat dari apa yang menjadi pendapatnya terakhir kali. Ya. Madhab seseorang itu dilihat dari apa yang menjadi pendapatnya terakhir kali. apabila dia telah betul-betul menetapkan batasan yang jelas, sebagaimana keadaan Abu Hasan Al-Ash'ari yang diketahui dari ucapan beliau dalam kitab Al-Ibanah. Harusnya yang jadi patokan mereka kitab Al-Ibanah, bukan kehidupan Abu Hasan atau pemikiran Abu Hasan Al-Ash'ari di fase keduanya, ya, sebelum beliau rujuk. Nah, inilah ketidakkonsistenan mereka, menganggap bahwa fase kedua itulah mazhabnya Abu Hasan Al-Ash'ari, padahal beliau sudah rujuk. Ya. Buktinya apa? Kitab Ibanah. Hanya saja mereka punya aja alasan. Ya. Ketika ditunjukkan, ini kitab Ibanah. Ibanahnya Abu Hasan Al-Ash'ari. Lihat bagaimana beliau menetapkan sifat-sifat tanpa melakukan takwil. Bagaimana beliau mengingkari takwil yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan, ini kitab sudah diubah kaum Wahabi. Sudah dirubah oleh kaum Wahabi. Dinisbahkan seolah-olah ini buku, perkataannya Abu Hasan Al-Ash'ari, padahal ini perkataannya Wahabi. Ya, qul hatu burhanakum. Ya, katakan kepada mereka mana buktinya ini ditahrif oleh Wahabi. Ini adalah risalahnya Abu Hasan Al-Ash'ari, ya, di akhir kehidupan beliau. Maka barang siapa yang betul-betul menisbahkan dirinya kepada akidah Al-Ash'airah, hendaknya mereka jujur. Ambil akidah Al-Ash'ari di akhir kehidupannya. Jangan ambil akidah beliau di tengah-tengah kehidupannya. Wa ala hadza fatamamu taqlidihi ittiba ma kana alaihi akhiran. Oleh karena itu, kalau memang ingin taklid secara sempurna kepada Abu Hasan Al-Ash'ari, maka taklidlah kepada akhir, pada perkara yang terakhir yang beliau pegang. Wa huwa iltizam madhhab ahli hadis was sunnah, yaitu beliau mengambil berpegang teguh dengan madhabnya ahli hadis dan juga ahli sunnah. Liannahu madhhabus sahih al-wajib al-ittiba' alladzi iltazama bihi Abu Hasan nafsuhu au Abu Hasan nafsuhu. Karena inilah adalah madhab yang benar, yang wajib untuk diikuti, dan dengan madhab inilah Abu Hasan Al-Ash'ari berpegang teguh. Ya. Jadi ini madhab Al-Ash'ari yang sesungguhnya. Bukan mentakwil as-sifat, tapi menganggap dalil-dalil sifat itu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. Baik, tersisa satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana kita katakan akidah Al-Ash'airah itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan di dalamnya banyak orang-orang yang mulia. Apa jawaban dari pertanyaan ini? Bagaimana bantahan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin? Ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakif ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti hari Selasa ya, insyaallah. Hari Selasa. Hari Rabu kali. Hari Rabu pekan depan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.